Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu pelajaran pertama menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, yaitu kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Yang diawali dengan isim. Dan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Dan sudah kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mubtada dan khabar. Kemudian di sini pada halaman 11 kita baca disebutkan bahwa mubtada mudzakkar, khabar juga harus mudzakkar. Jika mubtadanya muannats, maka khabarnya pun harus mu'annath. Ini kaidah ya. Mubtada mudhakkar, khabar juga harus mudhakkar. Kalau mubtadanya mu'annath, maka khabarnya harus mu'annath. Tidak boleh berlawanan. Mubtada mudhakkar, khabarnya mu'annath. Atau sebaliknya, mubtadanya mu'annas, kemudian khabarnya mudhakkar. Nah, harus sama. Sama-sama mudhakkar, sama-sama mu'annas. Contoh. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Ini contoh mubtada mudhakkar. Khabarnya juga harus mudzakkar, yaitu mujtahidun. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mubtada muannats. Khabarnya juga harus muannats, yaitu kalimat atau kata mujtahidatun. Mujtahidatun. Tayyib, barakallahu fikum. Dapat difahami ya? Nah, jika sudah bisa difahami tentang mubtada dan khabar, insyaallah kita akan masuk pada latihan-latihannya. Di sini latihannya disuruh menentukan mana mubtada dan mana khabarnya. Latihan pertama. Latihan pertama halaman 11 disuruh menentukan mana mubtada dan mana khabarnya serta disuruh menerjemahkan. Menerjemahkan. Baik, kita baca satu persatu, kemudian disebutkan mana mubtada, mana khabar, lalu diartikan. Al-Akh Abu Khadijah, silakan, nomor satu. Ya, nomor satu dibaca. Muhammadun Syurtiyun. Muhammadun Syurtiyun. Muhammad itu seorang polisi. Muhammad itu mubtada, Syurtiyun itu khabarnya. Naam, ahsant. Muhammad Syurtiyun. Muhammad adalah seorang polisi. Mubtadanya adalah Muhammad. Kemudian khabarnya adalah Syurtiyun. Syurtiyun. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Master. Bismillah. At-tabibu mujtahidun. Dokter itu rajin. Mubtada'nya at-tabibu. Khabarnya mujtahidun. Nah. At-tabibu mujtahidun. At-tabibu mubtada mujtahidun khabarnya. Kemudian nomor tiga, al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Ia khoniyatun, dia kaya. Ia sebagai mubtada, khoniyatun sebagai khabar. Naam. Hiya ghaniyatun, dia, yakni seorang wanita yang kaya. Hiya itu mubtada'nya, kemudian ghaniyatun itu sebagai khabarnya. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan nomor 4. Nomor 4. Al-Hisanu Saminun. Kuntu gemuk. Naam. Al-hisanu saminun, kuda itu gemuk. Mubtada'nya? Al-hisanu sebagai mubtada, saminun sebagai khobar. Naam. Al-hisanu mubtada, saminun sebagai khobar. Al-akh Imam, silakan nomor 5. Hadihi ustadzun, ini perempuan ustazah. Hadihi mubtada ustazatun khobar. Naam. Hadihi ustazatun, hadihi mubtada ustazatun khabarnya, ustazatun khabarnya. Al-akh Yunus nomor 6, silakan. Nama ustaz. Bismillah. Zaidun Sayyadun wa Amarun Falahun. Zaid seorang nelayan dan Amar seorang petani. Zaidun dan Amarun mubtada, Sayyadun dan Falahun khobar. Nah, Zaidun Sayyadun wa Ammarun Fallahun. Zaidun dan Ammar itu sebagai mubtada, Sayyadun Fallahun sebagai khabarnya. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan contoh kalimat ini, Zaidun Sayyadun wa Ammarun Fallahun. Akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Tapi sementara sesuai dengan kaidah yang disebutkan dalam buku kita ini. Kemudian Al-Akh Abu Ahnaf, silakan nomor 7. Naam Ustaz. Hadza dikun wa tilka battatun. Ini ayam jantan dan itu bebek. Hadza dan tilka mubtada, dikun dan battatun khobar. Naam, ahsan. Hadza dikun wa tilka battatun. Batatun, hada dan tilka sebagai mubtada, dikun dan batatun sebagai khabarnya. Nomor 8, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. As-sayyaratu jadidatun wa darajatu qadimatun. Mobil itu baru dan motor itu lama. Sayyaratu mubtada sama wadarrajah itu mubtada, jadi datun dan qadimatun khabarnya. Nah, as-sayyaratu jadidatun wadarrajatu qadimatun. Mobil itu baru. Ad-darrajah, sepeda. Sepeda itu lama. As-sayyarah dan darrajah sebagai mubtada, jadidatun dan qadimatun sebagai khabarnya. Al-Akh Abu Saufa nomor 9. Nah, Ustaz. Huwa kabirun wa anta saghirun. Huwa, dia laki-laki seorang yang besar dan kamu laki-laki seorang yang kecil. Huwa dan anta sebagai mubtada, kabirun dan saghirun sebagai khabar. Naam ahsanta. Huwa kabirun wa anta saghirun. Huwa dan anta sebagai mubtada, kabirun saghirun sebagai khabarnya. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 10. Bismillah. Anti mudarrisatun wa ana khayyatun. Kamu guru dan saya penjahit. Anti dan ana sebagai mubtada, mudarrisatun dan khayyatun sebagai khabar. Naam ahsantum barakallahu fikum. Anti mudarrisatun wa ana khayyatun. Anti dan ana sebagai mubtada, mudarrisatun dan khayyatun sebagai khabarnya. Alhamdulillah, selesai latihan pertama. Latihan kedua. Latihan kedua di sini latihan untuk membetulkan kalimat-kalimat yang salah. Jadi yang disebutkan di sini semuanya salah. Semuanya salah. Hadhihi at-tallasatu wa tilka as-saburatu. Fatimatu at-tabibatu wa Sa'idun at-tabbahu. Anta talibatun wa hiya talibun. وهذا شوكة وتلك صحن ياسر غني وعائشة فقير. Ini semuanya salah. Cuma sisi kesalahannya di mana tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Nah, tugasnya kita ialah membetulkan, merubah kalimat-kalimat supaya mengubah kalimat-kalimat tersebut supaya menjadi benar. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dibetulkan. Taibar kalau fikum al-akh Abu Abdullah Joko, silakan. Hadhihi at-tallasatu wa tilka as-saburatu. Naam dad. Hadhihi at-tallasatu, tallasatu wa tilka as-saburatu. Alif lamnya dihilangkan dad. Naam, jadinya gimana bacanya? Hadhihi tallasatu. Hadhihi tallasatun wa tilka as-saburatun. Naam. Hadhihi at-tallasatu wa tilka as-saburatu. Ini salah. Kenapa? Karena khabarnya ada alif lamnya. Khabar di sini ada alif lam dan itu tidak boleh, harus nakirah. Harus nakirah. Di antara tanda atau di antara bentuk isim yang ma'rifat adalah yang diawali dengan alif lam. At-tallasatu ada alif lamnya. As-saburatu juga ada alif lamnya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai khabar pada contoh ini. Kalau mau jadikan khabar, alif lamnya dihapus atau dihilangkan. Maka menjadi hadhihi tallasatun wa tilka saburatun. Naam ahsanta. Al-akh Imam, silakan. Fatimatu. Fatimatu tabibatu wa Sa'idu tabbahu. Fatimatu tabibatun wa Sa'idun tabbahun. Naam. Fatimatu at-tabibatu wa Sa'idun at-tabbahu. Ini juga contoh yang salah. Yang benar Fatimah, contoh yang salah dalam jumlah ini ya. Jumlah ini. Fatimatu tabibatun, itu yang benar. Wa Sa'idun tabbahun. Penjelasannya sama seperti yang pertama, yaitu alif lamnya dihilangkan. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Kalimat yang salah. Anta talibatun wa hiya talibun. Kalimat yang benar. Anta Anta talibun wa hiya talibatun. Naam. Anta talibatun, dipanjangkan huruf ta-nya, talibatun, wa hiya talibun. Ini salah. Ini salah. Yang betul. Kenapa salah? Karena apa? karena tidak sesuai mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas, ini tidak sesuai. Anta adalah dhamir, kata ganti untuk mudzakkar, sementara talibatun adalah muannas, maka tidak sesuai pada contoh ini, harus disamakan. Karena anta itu mudzakkar, maka talibatun harus diubah menjadi mudzakkar, menjadi talibun. Anta talibun, wahia talibatun, wahia talibatun. Hia itu dhamir untuk muannas, dhamir untuk muannas. Talibun itu mudzakkar, maka tidak ada kesesuaian di sini, enggak benar. Yang benar ialah wahia talibatun, sama-sama muannas. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, berikutnya hadza syaukatun. Naam Ustaz. Kalimat yang salah, hadza syaukatun wa tilka sahnun. Kalimat yang benar, hadhihi syaukatun wa dhalika sahnun. Naam. Hada syaukatun wa tilka sahnun. Yang benar, hadihi syaukatun wa, atau betul tadi bisa dirubah, hada sahnun wa tilka syaukatun. Nah, atau misalkan diganti pakai isim isyarah hadihi juga boleh, hadihi syaukatun wa dhalika sahnun. Semuanya betul. Boleh pakai hadhihi syaukatun atau wadhalika sahnun. Atau yang diubah adalah khabarnya. Hadha sahnun wa tilka syaukatun. Boleh semuanya. Al-Akh Abu Salman Subang. Yasirun Ghaniyun. Nah Ustaz. Yasirun Ghaniyun. Aisyatu fakirun. Kalimat yang benar, Yasirun goniyun. Aisyatu fakirun. Naam. Yasirun goniyun wa Aisyatu fakirun. Yang betul, Yasirun goniyun wa Aisyatu fakirun. Yasirun ghaniyun wa Aisyatu faqiratun. Baik, latihan ketiga. Latihan ketiga. Di sini disuruh mengisi titik-titik dengan mubtada yang tepat. Nomor satu, wasikhun khabarnya. Sampai Al-Akh Abu Khadijah, silakan nomor satu. Sapu tangan itu kotor. Apa mubtada-nya? Mubtadanya pakai bahasa Arab diisi dengan mubtada. Al mubtada min dillun. Jadi kalimat sempurnanya bagaimana? Al min dill. Al min dillu mubtada wasihun khabarnya. Naam. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Ahsanta. Al-Akh Abu Saufa nomor 2, silakan. Langsung diisi saja dengan mubtada. Dzalika hisanun. Mubtada-nya dzalika. Dzalika hisanun. Dzalika hisanun. Ahsanta. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman nomor 3. Al-mistaratu Tawilatun. Al-mistaratu mubtada dan tawilatun sebagai khobar. Ahsanta. Al-mistaratu tawilatun. Al-mistaratu tawilatun. Naam. Nomor 4. Al-akh Abu Abdullah Joko, silakan. Hadhihi miknasatun. Hadhihi sebagai mubtada, miknasatun sebagai khobar. Naam. Hadhihi miknasatun. Hadhihi miknasatun. Al-akh Imam, silakan. Hadha hamidun. Hadha mubtada, hamidun khobar. Naam, ahsant. Hadha hamidun. Hadha hamidun. Al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Hadha filun. Wadhalika jamalun. Hadha filun wadhalika jamalun. Naam, ahsant. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Nomor 7. Naam, Ustaz. Al-masjidu qaribun. Al-funduku ba'idun. Al-masjidu qaribun. Wal-funduku ba'idun. Funduk, hotel. Al-masjidu qaribun. Wal-baitu ba'idun. Bisa semuanya. Taib. Al-akh Abu Salman Subang. Nomor 8. Nah, Ustaz. Hadhi mistaratun wa tilka mimhatun. Naam, hadhihi mistaratun wa tilka mimhatun. Nomor 10, nomor 9, Al-Akh Abu Khadijah. Hamidun tabibun. Wa Fatimatu umarridun. Wa Hasanu umarridun. Naam, ahsanta. Hamidun tabibun wa Hasanun mumarridun. Hamidun tabibun wa Muhammadun mumarridun. Boleh. Atau nama laki-laki yang lainnya juga enggak apa-apa. Taib. Al-Akh Abu Saufa, nomor 10. Al-jabalu kabirun, kabirotu, al-jabalu, dan as-sajaratu. Naam. Al-jabalu kabirun, was-sajaratu kabirotun. Masya Allah. Berikutnya, latihan keempat. Ini kebalikannya, yaitu disuruh mencari khabarnya. Suruh melengkapi dengan khabar. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Muhammadun tajirun. Naam, Muhammadun tajirun. Muhammadun tajirun. Ahsant. Nomor 2. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Al-madrasatu qadimatun. Al-madrasatu qadimatun. Masya Allah. Nomor 3. Al-Akh Imam. Al-fil wan-namlu saghirun. Al-filu kabirun wan-namlu saghirun. Naam. Al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Hadhihi miknasatun wa tilka mikwatun. Ahsanta. Hadhihi miknasatun wa tilka mikwatun. Insyaallah. Al-akh Abu Ahnaf, nomor 5. Naam, Ustaz. Ana tabibun. Masyaallah. Ana tabibun. Naam. Taib. Al-akh Abu Salman. Abu Salman Subang, silakan. Baik, beralih ke Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 6. Hamidun. Hamidun. Qal tabibun. Wa Hadijatu wa Khadijatu mumarridatun. Naam. Hamidun tabibun wa Khadijatu mumarridatun. Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Al-qahwatu harratun wal-labanu qulwun. Naam. Al-qahwatu harratun wal-labanu qulwun. Atau kalau mau lebih sesuai lagi, lebih berdekatan dengan kata harrotun, berarti wallabanu baridun. Naam. Hulwun juga enggak apa-apa. Tayyib, nomor 8. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Al-Kitabu Jadidun. Al-Kitabu Jadidun. Alhamdu Abdullah Joko, silakan. Al-waladu mujtahidun wal-bintu mujtahidatun. Masya Allah. Al-waladu mujtahidun wal-bintu mujtahidatun. Nomor 10, Al-Akh Imam. Al-mil'aqatu nazifatun wal-kubu wasikhun. Naam. Al-mil'aqatu nazifatun wal kubu wasikhun atau wal kubu nadhifun. Naam. Masyaallah barakallahu fikum. Nah, ini di antara manfaat menghafalkan kosakata-kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Jadi, ketika mendapati latihan seperti ini disuruh menyempurnakan sebuah kalimat tidak terlalu lama berpikirnya. Spontan ya, langsung nyebutin karena sudah hafal kosakata demi kosakata. Nah, makanya penting untuk menghafal kosakata-kosakatanya. Masyaallah. Selesai latihan atau pelajaran ke satu. Pelajaran pertama insyaallah pada pertemuan berikutnya kita langsung membaca pelajaran kedua. Pelajaran kedua di sini akan dikenalkan isim mu'annas tapi enggak pakai tak marbutoh. Isim mu'annas tapi tidak ada tak marbutohnya. Ya, akan dikenalkan tentang pembahasan ini. Yang sudah lewat pembahasannya, yang kita fahami bahwa isim mu'annas di antara tandanya ada tak marbutoh, ada tak marbutoh. Nah, ternyata di sana ada beberapa kata yang dia dihukumi sebagai mu'annas, tapi nggak ada tak marbutohnya. Apa saja itu, insya Allah kita akan membaca pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Kita cukupkan atau sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Nah, kalau enggak ada kita akhiri insyaallah pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.